Bismillahirrahmanirrahim. Wal amilina 'alaiha. Penerima zakat yang selanjutnya adalah petugas zakat ya. Amilnya 'alaiha ini petugas zakat. Jam'u amilin. Kata amilina ini adalah jamak kata amil. Wa huwal ladzi yab'atsuhul imamu li ahdi zakat. Amil adalah seseorang yang ditugaskan imam untuk mengambil zakat. Fayu'ta walau ghaniyan. Maka seorang yang ditugaskan imam ini dia diberi zakat walaupun dia adalah orang kaya, walaupun punya harta banyak. Li'annaha ujratun. Karena zakat bagi petugas zakat itu adalah upah ya, upah atau gaji. Jadi petugas zakat itu gajinya apa? Gajinya ya zakat itu. Oleh karena itu tidak memandang apakah dia orang mampu atau tidak. Wa ulima min tasmiyatihi adamu istihqaqiha law farraqa hal maliku aw dafa'aha lil imam wa tawallaha al imamu bi nafsihi. Dari penjelasan ini ya, penjelasan pengertian ini, amil adalah orang yang ditugaskan imam. Dari penjelasan ini kita bisa memahami, dari penamaan ini kita bisa memahami bahwa petugas zakat dia tidak berhak menerima zakat kalau zakatnya dibagi sendiri oleh pemilik. Jadi pemiliknya membagi sendiri tidak melalui petugas, atau pemilik zakat memberikan zakatnya kepada imam dan imam membaginya sendiri. Jadi zakat diberikan ke imam, kemudian imam membagi zakatnya sendiri. Fayas kutus sahmuhu, maka bagian petugas zakat gugur kalau dibagi sendiri atau diberikan kepada imam. Maka jatah ya, jatah atau bagian dari petugas zakat gugur. Walau lam yakhudhul imam, walaupun bagian ini tidak diambil oleh imam. Wal muallafati qulubuhum. Penerima zakat berikutnya adalah muallafah qulubuhum. Makna asli dari muallafah qulubuhum adalah orang yang hatinya disenangkan. Muallafah itu disenangkan. Bahwa man aslama wa niyyatuhu dha'ifah fi ahli Islam. Pengertian dari muallafah qulubuhum adalah orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah. Niatnya masih lemah untuk pemeluk agama Islam. Jadi niatnya belum kuat ya, masih ragu-ragu. Ini saya Islam terus atau kembali ke agama semula? Imamnya masih lemah. Masih ada potensi dia keluar lagi dari agama Islam. Aulahu syarafun yutawakku bi ta'ihi Islam ghairihi. Atau orang yang memiliki kemuliaan yang dengan memberi zakat kepadanya bisa diharapkan Islam dari pengikutnya. Jadi ada orang yang mulia, orang mulia ini tidak memperdulikan apakah dia Islam atau tidak. Ada orang mulia, kemudian andai kata kita memberinya zakat, andai kata kita memberinya zakat, maka ada harapan pengikutnya masuk agama Islam. Orang ini juga termasuk mu'allafah qulubuhum. Alkana yukotilu min warohihi minal kufar. Min warohihi minal kufar, benar ya. Atau ada orang yang menjadi pemimpin perang melawan orang kafir. Orang yang menjadi pemimpin perang melawan orang kafir. Au mani'i zakat. Atau menjadi pemimpin perang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat itu ya dia diperangi mestinya secara hukum Islam. Pemimpin ini juga termasuk kategori mu'allafah qulubuhu. Fakullu haula'il arba'ah yu'ta minaz zakat. Semua orang, empat orang ini dia berhak mendapatkan zakat atau dia diberi zakat. Empat orang itu ya tadi ya, ada orang Islam yang niatnya belum kuat, ada orang mulia, ada pemimpin perang yang lawannya bisa dua juga. Wa fir riqabi, Wahum al-mukatabuna lingwairi muzaki kitabatan sohihah. Ini dihapus dulu ya. Kemudian penerima zakat yang selanjutnya adalah rikob. Rikob mana aslinya leher ya, mana aslinya leher. Yang dimaksud dengan rikob adalah budak mukatab bagi selain pembayar zakat dengan akad kitabah yang sah ya. Jadi rikob itu maksudnya adalah budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang memiliki kesepakatan dengan sayidnya kalau dia mampu membayar sejumlah harta yang disepakati maka dia merdeka. Itu namanya budak mukatab. Harta itu harus dibayar dua kali, munajamun bin najmain. Tapi budak mukatab ini terkhusus yang tidak dimiliki oleh pembayar zakat. Artinya orang yang membayar zakat itu tidak boleh memberikan zakatnya kepada budaknya sendiri. Fayud fa'ulahum li'i'anatihim alal hurriyah illam yakun ma'ahum mayafi bin nujum. Mereka, para budak mukatab itu diberi zakat supaya membantu mereka agar cepat merdeka. Ya, agar mereka cepat merdeka. Tapi budak mukatab ini tidak semuanya diberi zakat. Yang diberi zakat hanyalah budak mukatab yang tidak memiliki harta untuk melunasi cicilan, untuk melunasi cicilan kitabah. Hanya budak-budak yang tidak mampu melunasi cicilan. Walau qabla hululun nujum, walaupun di saat pembagian zakat masa tempo cicilannya belum waktunya membayar, belum jatuh. Wa illam ya'dan as-sayyid, walaupun pemilik budak tidak mengizinkan budaknya menerima zakat. Jadi izin dari pemilik budak, izin dari sayyid itu tidak dipertimbangkan dalam berhak atau tidaknya budak mukatab menerima zakat. Afa dzalika ar-Romli, hari ini dijelaskan oleh ar-Romli. Wal gharimin, Allah a'lam bis-shawabin.